Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حاضرين إخوات إيمان رحمكم الله. جماعة ظهور Masjid Darul Ihsan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kiranya kita pada saat ini hadir di tempat yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid tempat kita menyembah kepadanya. Baru saja kita selesai melaksanakan ibadah zuhur. Insyaallah niat kita ikhlas. Tujuan kita sama. Sebening hati kita ikhlas apa yang kita kerjakan, ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan yang ada pada kita, namun kita meyakini bahwa ini merupakan panggilan yang suci dari Yang Maha Pencipta, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang karena Allah kita bisa berbuat apa saja yang kita lakukan. Tapi iznillah, tanpa izin Allah, tanpa anugerah Allah, tak akan mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Untuk itu, semoga Allah akan menerima amal ibadah kita ini, dan Allah jadikan menjadi amal yang salih di isinya, yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita, dunia maupun akhirat nanti. Dan semoga Allah akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita pada masa yang silam, dengan amaliah salih itu yang kita kerjakan terutama pada saat ini. Yang kedua, semoga istri kita yang mungkin di rumah atau sedang bekerja, suami kita yang mungkin sedang di rumah atau bekerja, anak-anak kita yang sedang belajar, sedang kuliah, sama mereka pun saat ini baru selesai melaksanakan ibadah zuhur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, dalam kesempatan mimbar ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita komitmen kita sebagai seorang muslim terhadap Islam. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yang telah meyakini Islam terhadap Islam itu sendiri. Kenapa saya mengajak hal ini? Yang pertama, Allah dengan tegas di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah yang sering kita baca, paling tidak sering kita dengar, Allah meminta kepada kita kalau sudah meyakini Allah, membenarkan Allah, kita memasuki Islam itu harus sepenuhnya kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai sekalian manusia yang beriman, siapa orang yang beriman ini yang yusaddiquna Allah? Mereka yang membenarkan Allah, la ilaha illallah. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang maha segalanya. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang merizki kepada kita, Allah yang akan mematikan kita. Dan kepadanya kita kembali, kita yakin. Tanpa Allah, kita meyakini kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun Allah juga ingatkan, di balik kita sebagai orang yang beriman harus kapah menjalani Islam itu. Segala ucapan kita, segala perbuatan kita, baik menata diri dan kehidupan berumah tangga antara suami, istri, orang tua, anak, begitu pula menata kehidupan bermasyarakat, bertetangga, lebih jauhnya kita sebagai warga negara, kehidupan berbangsa, bernegara, maka sebagai orang yang iman kepada Allah harus kafah sesuai dengan perintah Allah, yakni undang-undangnya yang sudah kita yakini, Al-Quranul Karim, harus sesuai dengan contoh akhlakul karimah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita. Ya, tidak bisa dipisahkan itu semua. Dimanapun kita berada, profesi apapun yang kita terima saat ini, tetap pegangan kita adalah Allah. Contoh kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan hal ini. Di negara kita saat ini sedang gencar, terutama kita sebagai umat Islam, mendambakan, menginginkan hari esok generasi kita ini ingin lebih baik daripada hari ini. Sudah pasti setiap orang tua begitu, ingin anaknya hari esok lebih baik daripada hari ini, ingin bangsa hari esok lebih baik daripada hari ini. Yakni kita salah satu usaha bangsa kita dalam rangka menata terutama akhlak generasi yang akan datang, umat Islam khususnya di Indonesia ini meminta agar kepada wakil rakyat untuk segera memutuskan RUU APP. Namun ternyata di tengah-tengah satu pihak kita menginginkan, pada akhir-akhir ini banyak mereka orang yang terang-terangan menolak, tidak setuju dengan RUU APP itu, rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi itu. Sangat tidak setuju. Di antaranya ada beberapa hari yang lalu, mungkin Bapak juga dengar, lihat dan tayangannya, atas masyarakat Bali, DPRD tingkat Bali itu terang-terang menyatakan, tokoh-tokoh masyarakat tidak setuju. Kenapa bisa begini? Pro kontra pasti. Kenapa bisa begitu? Sebab acuan yang berbeda. Kalau kita umat Islam khususnya yang telah meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ingin segala itu terbukti terwujud, ingin menyelamatkan bangsa hari esok, ingin menyelamatkan anak cucu kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma Allah, norma-norma agama. Itu harapan kita. Supaya jelas, kalau yang melanggar ada sanksi. Akibat tidak ada undang-undang seperti itu, kita lihat di tengah-tengah kita ramai beberapa yang lalu tentang tabloid Playboy. Padahal sudah lebih jelas akan jauh lebih merusak bagaimana tayangan-tayangan televisi. Silakan Bapak coba-coba perhatikanlah, kalau malam-malam itu adakan waktu sejenak, jam 12 malam meskipun ngantuk, jam 12 sampai jam 1 aja, dari mulai yang namanya Metro, Trans, SCTV, Indosiar, hal-hal yang menimbulkan rangsangan kepada terutama generasi muda, tayangan-tayangan itu diperlihatkan. Walaupun kalau itu memang kehidupan hari ini nyata, tapi masa kok dipertonton begitu? Ini akan lebih merusak orang. Kenapa? Sekali lagi, berbeda acuan kita. Kita menginginkan begitu karena kita merasa bahwa itu perbuatan yang menentang atau Allah dan Rasul. Oleh karena itu wajar kalau kita umat Islam, pada umumnya umat Islam, karena 90% umat Islam saya yakin akan setuju itu, tapi banyak yang menolak karena kita punya pandangan itu sesuai dengan atau Allah SWT dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin, untuk meluruskan kita, mari kita beningkan hati, mencoba apa tugas kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam terhadap Islam. Di antaranya ada 5 komitmen kita, kewajiban kita Muslim terhadap Islam. Yang pertama, sebagai seorang yang telah meyakini Islam, wajib hukumnya terhadap Islam mengimani, meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin baik kita ini sudah sama sepakat, tolong sampaikan kepada anak cucu kita. Seperti yang sedikit di kalangan masyarakat Islam masih ada orang yang mengatakan semua agama baik. Mana saya silakan yang pilih. Mau yang mana kita? Yang penting hidup damai. Ini ucapan yang sangat keliru. Ucapan yang akan menyesatkan kehidupan generasi kita yang akan datang. Sebagai seorang yang beriman, harus dan wajib meyakini, wajib mengimani bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sampaikan. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, semua agama baik, benar, maaf, berarti dia termasuk orang yang munafik, yang tidak punya keyakinan dalam kehidupan. Apa dasarnya? Dengan tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Di luar Islam tidak ada agama selain pada Islam. Insyaallah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Adam alaihi salam, lanjutkan dengan nabi-nabi berikutnya, baik Nabi Idris, Nabi Nuh, dan terus sampai kepada kita kenal, yang lebih kenal, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, semuanya sama. Mereka tidak ada yang menganut selain pada Islam yang mereka anut. Apa cirinya? Semua nabi dan rasulullah itu berpegang kepada kalimat La ilaha illallah, lain tidak. Oleh karena itu, karena kita sudah punya keyakinan bahwa Islam dari Allah yang benar, maka Islam sudah memberikan aturan hidup kepada kita dengan pedomannya Al-Quran. Otomatis apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan selama hidup ini, baik di kantor, di rumah, di masyarakat, sebagai orang yang iman kepada Allah SWT tetap harus berpegang kepada Allah dengan kitabnya Al-Quran Al-Karim, mengikuti caranya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah beliau bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana beliau bersilaturahmi dengan sesama manusia, ahlu minanas, baik keluarga, tetangga, masyarakat? Kita harus mencontoh kehidupan Rasulullah, dan Rasulullah sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Bagaimana Rasulullah mengatur dalam dunia pergaulan, termasuk berpakaian, bagaimana pakaian seorang laki-laki, bagaimana pakaian seorang wanita, dijelaskan. Dijelaskan Rasulullah SAW, jelas sekali. Kita sekarang ini sebagai orang yang beriman, yang meyakini Islam, hanya satu jawabannya, sami'na wa ato'na. Kita mendengar, kita menerima perintah Allah, siap untuk mentaati. Itu konsekuensinya sebagai orang yang beriman. Namun orang-orang sekarang lain, dengan akal pikiran yang Allah berikan kepadanya, akhirnya dia mencoba-coba untuk mempermainkan hukum-hukum Allah itu, dicoba dipahami dengan pendapat dia sendiri. Padahal kita sudah punya pedoman yang jelas, yang khas. Jadi kalau sekarang kita ramai tentang RU pornografi, dari mana kita mata memandang? Otomatis kalau seorang seniman dia berpikir sebagai seorang seni, jelas dia akan bertentangan dengan versi kita yang berpegang kepada Al-Quran Sunnah. Seorang budayawan kalau dia berpikir sebagai seorang budayawan, pasti karya akan berbeda dengan kita. Kenapa? Kita ini punya pikiran, punya hati. Tidak cuma dengan pikiran, tapi hati kita bermain. Hati yang imani, kita punya pegangan yang benar Allah. Sebagai seorang muslim, kita meyakini profesi apapun, baik seniman, budayawan, politikus, seorang pengusaha, nelayan, petani, apapun yang mereka lakukan dan perbuat, tetap pijakannya harus Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, baru kita akan sama. Untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, seni, seniman, budayawan, tetap harus sama-sama mengacu kepada Al-Quran. Harus sama pendapat sesuara. Tapi jelas kalau acuannya berbeda, pasti ini tetap akan berbeda pandangan di dalam kebenaran. Maka yang kita saya ingatkan, kita sebagai seorang muslim tetap punya kewajiban, komitmen terhadap Islam. Apa kata Allah? Apa contoh Rasulullah? Sami'na wa ato'na. Mungkin pahit dirasa, tetapi kepahitan asal itu datang dari Allah, insya Allah akan membawa kebahagiaan kepada kita. Ini kewajiban yang pertama bagi kita sebagai muslim. Hukumnya wajib kita meyakini, mengimani Islam dalam kehidupan kita ini. Agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya nikah campuran. Sebagaimana juga dalam Islam kita telah meyakini seorang wanita muslimah haram menikah dengan luar Islam. Itu kita harus komitmen, harus yakin. Seorang laki-laki Islam tidak boleh menikah dengan non Islam. Tegas. Ini kewajiban kita. Yang kedua, supaya kita lebih meyakini Islam, maka kewajiban yang kedua dalam Islam adalah kita wajib mengilmui Islam, mempelajari Islam. Apa yang saya pelajari? Dua hal pokok utama dalam Islam. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnah rasul. Wahai manusia, aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa gerangan yang harus kita pegang dua perkara itu? Yang pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Inilah ilmu dalam Islam yang wajib kita pahami, yang wajib kita pelajari. Kalau kita memahami Al-Quran, otomatis kita akan berbicara bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah zakat, tetapi kita akan bicara tentang sains dan teknologi. Sebab dalam Al-Quran bagaimana Allah menjelaskan tentang peredaran matahari dan bulan, bagaimana tentang peredaran yang namanya bumi. Sebelum manusia itu berpikir tentang yang namanya matahari, Allah sudah lebih jauh menjelaskan kepada kita. Bagaimana terjadinya yang namanya hujan, Allah sudah lebih jauh memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Cuma qalilan matashirun, kata Allah, sebagian kecil manusia yang bisa memahami itu. Jadi kalau kita berbicara dalam Islam, mengilmui Islam berarti bukan berarti hanya belajar sholat, zakat, puasa, bukan hanya itu. Tetapi justru kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan mempelajari apa yang ada ilmu-ilmu Allah di muka bumi ini. Tentang biologi, tentang matematika, tentang fisika. Macam-macam tersirat dalam Al-Quran. Kita yang sangat skill sekali Allah berikan kepada kita di kita ini. Wajib mengilmui Islam. Contoh sekarang, kenapa kok kita menginginkan bahwa adanya undang-undang pornografi dan pornoaksi? Karena kita sadar, kalau kita jujur bagaimanapun juga, sebagai laki-laki, sebagai wanita, bagaimana kalau melihat tayangan-tayangan seperti itu? Bagaimanapun juga, dampaknya akan negatif, tidak akan positif, bagaimanapun juga, kalau kita mau jujur. Gitu. Namun terkadang manusia mempertahankan keakuan dirinya, tidak berpegang kepada pijakan yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah kita tahu tentang peraturan Islam, ilmu Islam, maka yang ketiga kewajiban kita mengamalkan Islam secara kafah. Amalkan Islam secara kafah seutuhnya. Dua hal yang perlu kita lakukan dalam keislaman ini. Yang pertama, bagaimana caranya etika kita silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi salat. Mungkin saja di antara kita belum memahami kok kenapa sebelum salat harus wudu. Sederhanakan pertanyaannya. Ah, itu kan sudah disuruh oleh Nabi. Kok mengapa wudu itu harus membasuh muka, tangan, rambut, kaki? Pernahkah kita telusuri secara filosofi? Kok kenapa sebelum sholat itu mulut kita harus berkumur-kumur, hidung juga harus ada yang masuk dikeluarkan lagi, muka kita harus dibasuh dengan bersih, tangan harus bersih? Apa sebenarnya maknanya itu? Terkadang banyak di antara kita umat Islam yang belum memahami itu. Ternyata padahal kenapa Rasulullah menyuruh, Allah dan Rasul menyuruh sebelum sholat harus wudu, bersih dulu. Sebab ketika menghadapi, ketika mengerjakan sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Tak mungkin sholat zuhur kita tadi akan enak, khusyuk, tenang apabila kita masih banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kotor. Di mana lidah kita masih banyak menyakiti orang lain, tangan kita masih banyak mengambil hak orang lain, kaki masih menginjak tempat-tempat maksiat, hati masih banyak kotor dengan noda dan dosa, jangan harap kita akan berhadapan dengan Allah ketika saat akan tenang, merasa enak dan bahagia. Kenapa? Allah itu yang maha suci. Kita ucapkan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Tak mungkin kita akan tenang, akan nikmat ketika sholat kalau diri kita masih banyak penuh noda dan dosa dalam hidup. Sebelum sholat makanya tolong beningkan hati, bersihkan tuh dirimu lahir batin. Adapun wudu hanya sebagai majaziyah, peringatan kepada kita. Maksudnya muka kita dicuci, tolong jaga. Jangan sampai kita tidak memiliki rasa malu. Kenapa? Sebab rasa malu itu merupakan sebagian daripada iman. Nabi mengatakan, kalau Allah akan mencabut iman seseorang, maka yang pertama dicabut adalah rasa malu. Sekarang banyak orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu. Kita lihat. Dalam Islam, yang namanya meminta-minta dengan apapun itu, tidak baik. Bagaimanapun juga, sangat tidak baik orang meminta-minta dalam Islam. Tapi sekarang, silakan. Anak-anak, remaja, pemuda, terang-terangan mereka meminta uang sesuatu. Ini sudah tidak berakhlak dalam Islam. Nah, inilah yang perlu kita amalkan. Tahu Islam, amalkan. Kewajiban kita dalam Islam, mengamalkan. Hubungan Allah harus baik, ikuti Rasulullah. Begitu pula hubungan dengan sama manusia. Allahu Akbar. Betapa sangat sederhana kalau kita melihat bahasa Allah dalam Al-Quran. Ada dua pokok utama ajaran Islam yang harus kita ciptakan, kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Dimanapun kita berada. Apa kita sedang di kantor, apa kita sedang di pasar, di masyarakat, atau di rumah tangga kita. Allah minta kepada kita sebagai orang yang iman kepadanya. Wa ahsin kama'ah sallallahu alaihi. Wahai manusia yang mengimaniku, kata Allah, berbuat baiklah kalian selama hidup sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Ini yang menerapkan dalam kehidupan kita. Di rumah tangga, di masyarakat, kita harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bagaimana hadirin Allah berbuat baik kepada manusia? Jangankan orang yang salat, orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maslahat, orang yang laknat, orang yang maksiat saja Allah berikan kehidupan. Allah tidak memilih-milih. Oh, ini orang yang sholat, taat, aku berikan nikmat hidup yang bahagia. Oh, ini orang yang jahat, orang yang maksiat, oh aku bunuh kamu. Tidak. Allah silakan hidup, aku berikan. Ini pedoman dariku. Pilih. Ini sorga, ini neraka. Pilih terserah kalian. Itu kata Allah. Orang yang maksiat, Allah boleh memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Nah, kita orang yang beriman kepada Allah, wajib memberikan kebaikan bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi mampukah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita? Ini yang paling berat. Makanya benar kata Rasulullah, silaturahmi itu bukan menyambungkan kebaikan kepada orang yang baik, tetapi silaturahmi itu adalah kita harus siap menyambungkan kasih sayang kepada orang yang memutuskan kebaikan dengan kita. Itu baru namanya silaturahmi, kata Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu biasa. Tapi bisakah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang zalim kepada kita? Ini yang kita perbuat. Mari. Kita tahu itu, kita amalkan. Kewajiban kita umat Islam, yang ketiga, umat Islam, mengamalkan Islam. Kafah, seutuhnya. Jangan yang baiknya kita terima, kalau yang jelek-jeleknya kita tinggalkan. Tidak begitu. Kafah. Apa yang Allah perintahkan, samina wa atona. Apa yang larang, juga samina wa atona. Aku tinggalkan ya Allah laranganmu itu. Itu tegas. Dengan sekali lagi, mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, komitmen Islam terhadap Islam ialah kewajiban umat Islam terhadap Islam ialah dakwah dan jihad dalam Islam. Inilah saatnya kita berdakwah dan berjihad. Di tengah-tengah kita mengajak, ingin menciptakan bangsa Indonesia ini baik hari esok, ternyata di tengah-tengah kita menegakkan itu, tantangan semakin menjadi-jadi. Wajar, kita yang heran. Sebab orang kafir, dimanapun, kapanpun mereka akan berusaha untuk menghancurkan yang pertama, merusak akidah umat Islam. Yang kedua, merusak moral, akhlak umat Islam. Sudah pasti. Orang yang kafir pasti berbuat begitu. Maka jangan heran kalau kemarin rame-rame ada sekelompok oknum orang Denmark membuat karikatur Nabi Muhammad SAW yang kita sangat sucikan itu. Wajar mereka itu orang kafir. Dan sebelum mereka berbuat, Allah sudah mengingatkan kepada kita. Hai umat Islam, tidak akan ridho kepadamu. Siapa? Kaum Yahudi, kaum Nasrani. Tidak akan ridho kepadamu, hai umat Islam, selama kamu belum mengikuti milah mereka. Ini sebelum karikatur Nabi ada, Allah sudah mengingatkan. Itulah orang kafir. Terutama kafir Yahudi, kafir Nasrani. Mereka pasti akan berusaha. Bagaimana caranya agar umat Islam meninggalkan Islam? Mereka tidak akan sanggup kalau datang membawa senjata kepada kita, tinggalkan Islam atau kamu bunuh. Tidak akan mungkin berani. Tetapi yang sekarang tidak terasa itu, yakni dengan tiga hal kita rusak. Yang pertama, mereka rusak diri kita umat Islam itu melalui seni budaya, melalui ekonomi, dan melalui kekuasaan politik. Seni budaya ini ya yang paling mudah menghancurkan akhlak anak kita. Hari ini kita bisa saksikan. Bagaimana cara berbicara anak kita, cucu kita, generasi kita hari ini? Bagaimana cara sikap tingkah laku generasi muda kita pada hari ini? Sangat-sangat, sangat menyedihkan sekali. Kalau dulu kita mendengar yang namanya perguruan bebas bagi generasi muda itu jauh di sana. Sekarang ini di kota kita sendiri di Bandung, betapa sangat menyedihkan. Ada seorang anak di Bandung, dari sejak SMP kelas 2 dia sudah mulai mengenal yang namanya seks laki-laki. Akhirnya dia menjadi SMA, dia jadi mucikari, menjual teman-teman sendiri. Ini membuktikan agamanya masih Islam, tapi akhlaknya sudah sama dengan mereka orang kafir. Ini keinginan mereka. Inilah tugas kita, dakwah dan jihad. Dakwah artinya kita siap sebagai muslim menyebarluaskan Islam. Itu agama kasih sayang. Islam itu agama yang akan memberikan kebaikan kepada manusia. Kita harus berikan bukti kepada kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin, Islam itu kasih sayang bagi alam semesta, buktikan. Oleh apa? Oleh ucapan kita, oleh perbuatan kita, agar ucapan kita, perbuatan kita ini mampu memberikan kasih sayang kepada sesama kita. Bukan hanya ucapan. Jangan begini, kita mengucapkan Islam itu agama indah, agama damai, rahmat sayang. Tapi kita dengan istri saja, getang terus-terusan. Kita dengan anak kita, tidak mengenai contoh yang baik. Masa begitu? Mari, ibda binafsi. Kalau kita tahu bahwa Islam rahmatan alamin, tahu Islam itu merupakan kasih sayang, mari kita buktikan dalam kehidupan kita dan mulai dari keluarga kita masing-masing. Sinari masyarakat dengan akhlak Islami. Buktikan agar mereka berbondong-bondong mengikuti kepada kita. Jangan sebaliknya. Jihad, apapun bagaimanapun, kewajiban kita sebagai muslim untuk mempertahankan kebenaran Islam, membela agama Allah di muka bumi ini. Tetap, silakan orang kafir tidak setuju tegaknya Islam. Dengan kata lain, kalau kita undang-undang pornografi itu tegak wujud, itu sebagian syiar Islam akan tegak di Indonesia ini. Wajar kalau mereka tidak setuju, orang-orang kafir, karena inilah Islam. Kita wajib membela, kita wajib mempertahankan, inilah yang benar yang hati. Untuk itulah, di tengah-tengah dakwah jihad yang kita hadapi, ada kewajiban kita yang kelima, yakni Islam mengajar kepada kita di dalam melaksanakan Islam harus sabar dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini. Kenapa harus sabar? Di saat kita ingin menciptakan kebaikan, banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Tidak sedikit, suami dia mudah mengajak temannya, tapi sulit dia mengajak istrinya. Seorang ayah, dia mudah mengajak sahabatnya, tapi berat mengajak anak-anaknya. Ini tantangan, ujian kepada kita. Apalagi kalau kita mengajak yang lain dengan tegas dan tegas. Maka oleh karena itu, Islam mengajarkan bagaimanapun juga kita berupaya menegakkan Islam ini, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Allah menyeru kepada kita, jika kita sebagai hamba yang beriman ingin menyatakan Islam dalam kalimat ini, ajaklah ke jalan Allah itu dengan hikmah, bijak. Kemudian pelajaran yang baik, dan kita berhadapan dengan mereka, tetap kita berhadapan dengan sebaik-baiknya. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, semoga kita akan mampu meyakini dalam hati kita itu, jangan ada keraguan sedikit pun, Islam satu-satunya agama isi Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar Islam semuanya kafir. Kita harus tegas itu, sampaikan dengan resiko apapun. Jangan sekali-kali kita menyatakan semua agama itu baik, mana saja, yang penting damai. Tidak. Kita orang yang beriman, kita meyakini hanya Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, yang wajib diikuti oleh seluruh manusia. Makanya kenapa dalam Al-Quran difirmankan, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudalin nas, bukan lil muslimin, hudalin nas, kata Allah. Jelaskan itu. Syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudalin nas wa bayyinatul huda wal furqan, bukan hudalin muslimin. Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai undang-undang hidup di muka bumi ini untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Semua manusia di muka bumi ini harus mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti Al-Quran, mencontoh Rasulnya ketika itu. Kalau zaman Nabi Musa, Rasulnya Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Harun, ya Rasulnya Nabi Harun. Kalau zaman Nabi Isa alaihi salam, Rasulnya Nabi Isa. Sekarang karena kita meyakini ada Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah, maka kita semua manusia harus mengikuti teladan uswah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mestinya. Apapun yang diperbuat, kalau kita mau membuat undang-undang, maka undang-undang yang dibuat oleh manusia itu harus sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah. Itu yang terakhir. Kalau ada manusia yang menolak itu, itulah kafir namanya, siapapun namanya, meskipun dia Islam. Kalau menolak hukum Allah, Al-Quran, sunnah, dialah orang kafir. Terus tegas, inilah keyakinan kita sebagai umat Islam, supaya kita mati mudah-mudahan dalam keislaman sesuai dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka itu mudah-mudahan minimal kita yang tiap hari Senin, hari tiap hari Kamis, selalu kita di sini menghayati, mengilmui Al-Quran, kalamullah. Mudah-mudahan kita akan tegar paling depan untuk siap bismillah menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Paling tidak mari kita buktikan syariat Islam dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, suami, istri, orang tua kepada anak. Buka kembali Al-Quran, bagaimana tugas kita sebagai suami kepada istri, bagaimana tugas kita orang tua kepada anak, dan bagaimana tugas kita, kewajiban kita anak terhadap orang tua. Betapa Allah telah mengundangkan Rasulullah telah memberikan contoh. Kalau tidak begitu kita lakukan, maaf, berarti benar kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita akan mendapatkan anugerah Allah, taufik hidayahnya, sehingga kita di dalam menikmati hidup ini, profesi apapun yang kita jalani, tetap berpegang teguh pada Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di balik kita salat, di balik kita puasa Ramadan, akan kita mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari sekarang ini. Yang pertama, meninggalkan, menjauhi sifat takabur, sombong dan angkuh. Yang kedua, kita dengan bening hati membuktikan Islam dengan bertutur kata santun, bersikap tingkah laku ramah, berhati jujur, jangan bohong. Mari kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, inilah Islam, agama cinta kasih kedamaian, agama yang akan mampu menyelamatkan manusia, dunia maupun akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu menganugerahkan taufik kepada kita, agar kita menjadi hamba-Nya yang selalu menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Tanpa Islam, dunia tidak akan damai. Hanya Islam yang akan membawa kedamaian di muka bumi ini. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah siang ini, semoga bermanfaat. Bila taufiq wa hidayah, waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.